mengapa kau tinggal ku sendiri. Kini daku malam yang tak berbintang, bila ku ingat akan janji setiamu. Tapi kini di kau tinggalkan ku sendiri. Ah, terlalu kini aku tahu mungkinkah cintamu hanya pelarian. Bila ku ingat akan janji setiamu, tapi kini di kau tinggalkan ku sendiri. Ah, terlalu kini aku tahu mungkinkah cintamu hanya pelarian. Mungkinkah cintamu hanya